Jika yang kau lihat, jika yang kau dengar, membuat murka Allah. Apa gunanya mulut? Apa gunanya hidung? Jika yang kau ucap, jika yang kau cium, menambah murka Allah. Semua karena jika yang kau buat, jika yang kau jalan.